Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Karimir Rahman. Masuk ayat yang ke-111 surah At-Taubah. Qala Allah Ta'ala: Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta-harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bahwasanya mereka akan mendapatkan jannah, surga. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka membunuh dan mereka pun terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Itu merupakan janji yang pasti kebenarannya di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih. Berbahagialah dengan jual beli kalian yang kalian melakukan jual beli tersebut dengannya. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Qala Syekh rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah: Yukhbiru ta'ala khabaran sidqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan dengan khabar yang benar, yang jujur. Wa ya'idu wa'dan haqqan bi mubayatin 'azimah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan janji yang benar, dengan jual beli yang agung. Wa mu'awadhatin jazimah, dan tukar menukar yang besar. Wa huwa annahu ishtara bi nafsi al-karimah min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli dengan jiwanya yang mulia, dirinya yang mulia, dari orang-orang yang beriman, jiwa-jiwa dan harta-harta mereka. فهي مثمن وسرعة المبيع. Yaitu barang yang diperjualbelikan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa-jiwa dan harta-harta mereka. Jual beli yang sangat besar. Nah, dikarenakan Allah yang membelinya dengan dirinya yang mulia, Allah membeli dari orang-orang yang beriman, di mana yang diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan ada jiwa dan harta-harta kaum mukminin. Nah, bi'anna lahumul jannah, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Allah membeli jiwa dan harta-harta kaum mukminin dengan apa? Dengan jannah, dengan surga. Nah, allati fiha ma tashtahihi al-anfus, yang di dalam surga tersebut apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia. Semua yang diinginkan ada di dalam jannah. Walakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun, di dalamnya perkara yang dinikmati oleh mata-mata manusia. Keindahan yang sangat luar biasa. Min anwa'il ladzat wal afrah wal musirat wal hurul hisan wal manazil aniqat. Dari berbagai macam kelezatan-kelezatan, berbagai macam kebahagiaan-kebahagiaan dan kesenangan-kesenangan. Bidadari-bidadari dan tempat-tempat tinggal yang megah, yang mewah. Nah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Semua yang diinginkan oleh jiwa ada di dalam jannah. Semua yang menyenangkan mata-mata manusia ada di dalam jannah. Istana-istana yang megah, buah-buahan, berbagai macam mata air, bidadari-bidadari, dan yang lainnya. Wasifatul aqli wal mubayah bi ayyu bidiru lillah nufusahum wa amwalahum fi jihadi a'da'ihi li'i'la'i kalimatihi wa idhari dinihi. Sifat akad dan jual beli yang disebutkan dalam ayat ini dengan cara mereka kaum mukminin menyerahkan jiwa dan harta-harta mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam jihad melawan musuh-musuh Allah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dan menampakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat jual belinya. Sifat jual belinya dengan cara kaum mukminin mereka menyerahkan jiwa dan harta mereka di dalam jihad melawan musuh-musuh Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad fi sabilillah. Nah, yang mana kita ketahui jihad fi sabilillah adalah jihad li'i'la'i kalimatillah. Rasulullah ditanya tentang rajulun yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Seorang yang berjihad dikarenakan modal keberanian. Keberanian saja. Seorang berjihad dikarenakan hamiyatan, fanatik terhadap golongan. Seorang berjihad dikarenakan riaan, ingin dilihat, ingin dipuji. Mana di antara mereka yang disebut dengan fi sabilillah? Rasul mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-uliya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat yang paling tinggi. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang paling tinggi, maka dialah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Nah, di dalam jihad fi sabilillah ini, kaum mukminin mereka menyerahkan jiwa dan harta mereka. Nah, di dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat jual beli yang disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Sungguh jual beli yang sangat agung, sangat besar. Fayuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membunuh dan mereka pun terbunuh. Ini ketika jihad. Nah, ada yang membunuh orang-orang kafir. Ada juga di antara kaum mukminin yang terbunuh oleh orang-orang kafir. Dan mereka sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, فَهَذَا الْأَقْضُ وَالْمُبَايَعَ قَدْ صَدَرَتْ مِنَ اللَّهُ مُؤَكَّدَةً بِأَنْوَاءِ التَّأْكِيدَاتِ. Akad dan jual beli ini qad sadarat min Allah, telah muncul dari Allah Subhanahu wa taala dengan ditekankan dengan beberapa penekanan-penekanan. Ya. Wa'dan 'alaihi haqqo. Allah tekankan. Fi Taurati wal Injil wal Qur'an. Ini merupakan janji yang pasti. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Al-Quran. Allah berjanji, tatkala kaum mukminin menyerahkan jiwa dan harta mereka untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan memberikan kepada mereka surga. Di mana janji Allah ini janji yang pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Bahkan janji ini disebutkan dalam Taurat, dalam Injil dan Al-Qur'an. Allati hiya asraful kutubi allati tarakatil alam wa a'laha wa akmaluha. Yang mana kitab-kitab tersebut, Taurat, Injil, Al-Qur'an, merupakan kitab-kitab yang paling mulia. Ya. Yang masuk ke seluruh alam raya ini. Nah, wa'alaha, kitab-kitab yang paling tinggi, wa'akmaluha, yang paling mulia, waja'a biha akmal rusul, dan dibawa kitab-kitab tersebut oleh rasul-rasul yang paling sempurna. Ulul Azmi. Rasul yang dikenal dengan Ulul Azmi. Ya. Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Musa AS. Injil kepada Nabi Isa AS. Dan Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di antara Rasul Ulul Azmi. وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. Dan semuanya, ya, semua kitab-kitab tersebut, Taurat, Injil, Al-Quran, sepakat terhadap janji yang benar ini. Nah, janji Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jannah kepada orang-orang yang rela memberikan, mengorbankan jiwanya dan hartanya dalam jihad fi sabilillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa man aufa bi ahdihi min Allah fastabshiru. Dan siapakah orang yang memenuhi janjinya selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada orang yang seperti Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi janjinya. Manusia berjanji kadang-kadang ingkar. Kadang-kadang menunaikan setengah-setengah. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Janji Allah itu pasti. Ya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya. Ya. Setiap janji Allah itu pasti. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Nah, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Ya, siapakah yang lebih memenuhi janjinya selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah yang lebih memenuhi janjinya. Fastabshiru, maka bergembiralah. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Al-qa'imuna bima wa'adakumullah. Yang melakukan dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Bergembira. Kaum mukminin yang melakukan, menegakkan apa yang Allah janjikan kepadanya. Yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi bai'ikum alladhi bay'tum bih. Berbahagialah kalian, bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan. Nah, kenapa dikatakan jual beli yang sangat besar? Allah yang membeli. Ya. Allah yang membeli. Nah, dari kaum mukminin jiwa dan harta mereka. Bayarannya surga. Nah, tapi sifat jual belinya, mereka menyerahkan jiwa dan hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ali tafrahu bidzalika wa liyubashshira ba'dukum ba'dha. Hendaklah kalian berbahagia dengan jual beli seperti itu, dan sebagian kalian memberikan kabar gembira kepada sebagian yang lainnya. Wa yahussu ba'dukum ba'dha, dan sebagian kalian menghasung sebagian yang lainnya untuk melakukan jual beli tersebut. Jual beli yang sangat menguntungkan. Ya. Kita jual. Nah, jiwa dan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bayarannya lebih dari harta dan jiwa kita. Surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Nah, wa dzalika huwa al-fawzul 'adzim. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Alladzi la fawza akbar minhu wala ajal. Tidak ada kemenangan yang lebih besar dan lebih agung dari perkara tersebut. Li'annahu yatadammanu sa'adata al-abadiyah. Dikarenakan mencakup kebahagiaan yang abadi. Wan na'im al-muqim. Mencakup kenikmatan yang langgeng. Warrida minallahi alladhi huwa akbaru min na'imil jannat. Dan mencakup keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana keriduan Allah lebih besar dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam jannah. Nah, dengan kita berjihad dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jiwa dan harta, ini sebab mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keriduan Allah lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, wa idza aradta an ta'rifa miqdara safqata مقدار صفقتي فانظر إلى المشتري من هو. Apabila engkau hendak mengetahui bagaimana kadar jual beli ini, maka lihatlah kepada siapa yang membeli. Ya. Kadang-kadang jual beli dianggap jual beli yang besar. Di antaranya melihat siapa yang membelinya. Nah. Bahkan barang yang kecil saja ya bisa heboh kalau yang menjual beli yang membelinya siapa, orang besar. Nah, ini pun siapa yang membelinya dalam ayat tadi ya, kalau kita ingin mengetahui, nah, miqdar safqah, kadar jual beli, maka lihatlah siapa yang membeli. Wahuwa Allah Jalla Jalaluh. Yang membeli ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mulia. Wa ila li'iwad. Dan lihatlah terhadap bayarannya. Nah. Apa bayaran? Untuk membelinya. Wahuwa akbarul a'wad. Wa ajalluha. Jannatul Na'im. Di mana bayarannya merupakan bayaran yang paling besar, yang paling mulia, yaitu surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa ila samanil mabdul fiha. Dan lihatlah kepada harga yang diserahkan padanya. Nah, apa yang diserahkan? Wahuwa nafsu wal mal alladhi huwa ahabul asyalil insan. Yaitu jiwa dan harta yang merupakan perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Yang membelinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bayarannya apa? Jannah, surga. Yang dibelinya apa? Yang dibelinya adalah perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Yaitu harta dan jiwa. Nah, sehingga sungguh, tatkala manusia tersebut, dia rela menyerahkan perkara yang sangat dicintainya, jiwa dan hartanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, pantas dia mendapatkan keutamaan dan bayaran yang lebih dari jiwa dan hartanya tersebut. Nah, jiwa dan harta merupakan perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Nah, saking cintanya kepada jiwanya, manusia takut mati. Ya. Dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perkara yang membinasakan dirinya, dijauhi oleh manusia. Nah, dikarenakan sayang kepada hati, kepada jiwanya. Cinta kepada jiwanya. Nah, takut mati. Takut terbunuh. Ya, takut kecelakaan. Takut terluka. Dan lain sebagainya. Dikarenakan cinta kepada jiwanya. Ya. Dan juga cinta kepada harta. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sungguh, Manusia itu sangat cinta kepada al-khair, al-mal, kepada harta. Bahkan saking cintanya kepada harta, banyak manusia yang bersifat bakhil. Tidak mau mengeluarkan hartanya, dikarenakan perkara yang dicintai. Bahkan terjatuh kepada sifat rakus. Ingin mendapatkan apa yang ada pada orang lain dengan berbagai macam cara. Dikarenakan cinta kepada harta. Nah, sehingga orang yang mengeluarkan perkara yang dia cintai, baik jiwanya dan hartanya, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh orang ini lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan cintanya kepada jiwa dan juga hartanya. Berbeda orang dan orang yang kecintaan kepada jiwa dan hartanya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan rela mengorbankan jiwa dan hartanya tersebut. Tapi orang yang kecintaannya sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rela walaupun mengorbankan jiwa dan hartanya. Jiwanya dia cintai, hartanya dia cintai, tapi Allah lebih dia cintai dibandingkan jiwa dan hartanya. Nah, sehingga rela untuk mengorbankan jiwa dan hartanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kecintaan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ila man jara ala yadayhi aqdu hadha at-tabayyu, dan lihatlah kepada siapa yang berlaku, nah, melalui kedua tangannya akad jual beli ini. Wa huwa asrafur rusul, yaitu rasul-rasul yang paling mulia. Wa bi ayyil kutubi ruqima, dan dengan kitab-kitab yang mulia. Wa hiya kutubullah al-kibar, yaitu kitab-kitab Allah yang besar. Al-munazzalah ala afdalil khalqi, yang turunkan kepada makhluk-makhluk yang paling afdal. Nah, ternyata janji yang disebutkan ini tertera dalam kitab-kitab yang besar, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran, yang diturunkan kepada makhluk-makhluk yang paling afdol di antara para nabinya. Nah, sehingga sekali lagi, ini merupakan jual beli yang besar, yang selayaknya. Nah, kita bersemangat melakukan jual beli tersebut, dikarenakan keuntungannya sangat besar, dan keuntungannya pasti, ya, bukan sekedar tebak-tebakan saja. Nah, kalau kita jual beli yang sifatnya duniawi, ya mungkin sekedar gambaran, prediksi saja, ya, kita mendapatkan keuntungan. Nah, walaupun pada kenyataannya kadang-kadang kita mendapatkan kerugian. Walaupun kita sudah memprediksi, nah, ini prediksinya mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi ketika berjalan, kadang-kadang kita dapat kerugian. Nah, ini jual beli berkaitan dengan duniawi, ya. Tapi jual beli yang disebutkan dalam Al-Quran ini, nah, jual beli yang pasti keuntungannya tidak diragukan lagi. Ya. Bahkan keuntungannya pun sangat besar sekali. Nah, tinggal sejauh mana keimanan kita dan keyakinan kita terhadap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, kalau kita sangat yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ayat tadi, tentunya kita bersemangat dalam melakukan jual beli tersebut. Ya. Kita jual jiwa raga kita, harta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mendapatkan jannah, mendapatkan surga, kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Nah, keuntungannya sangat luar biasa. Ya. Bukan keuntungan yang tebak-tebakan, tapi keuntungan yang pasti. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dikarenakan kurang yakinnya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang-orang yang lalai, bahkan malas melakukan jual beli tersebut. Padahal ini merupakan jual beli yang sangat besar, yang hendaknya kita semangat untuk melakukannya. Ya. Kita mengorbankan apa yang kita cintai. Nah, untuk perkara ya, yang lebih kita cintai, ya, harta dan jiwa kita, perkara yang kita cintai. Nah, tapi untuk yang lebih kita cintai, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tafsir ayat yang ke-111. InsyaAllah kita lanjutkan ayat yang berikutnya pada kesempatan yang lain. Wa ila wa alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilahi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.